السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah, para ikhwan, walakfatillah rahimani wa rahmakumullah. Tauhid merupakan perkara yang sangat penting. Mempelajarinya tidak hanya sekedar secara global, namun dituntut untuk mengkaji secara terperinci. Itu penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh. Karena kita menyadari bersama, jawaban pasti kalau ditanya beriman, iya. Jawabannya adalah iya. Jika ditanya bertawakal kepada Allah, jawabannya adalah iya. Tapi ketika ditanya apakah bebas dari godaan setan, pasti jawabannya tidak bebas. Dan belum bebas dari godaan syaitan. Padahal berapa kali sudah saya sampaikan juga, agar mengkaji tauhid dengan terperinci ini mendorong kita semangat untuk mempelajari tauhid secara terperinci. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100 Allah Ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya setan tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang menjadikan sebagai wali, sebagai wala, pemimpin, kekasih, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut, ya, kita bisa mengambil pelajaran. Allah menjelaskan kepada kita bahwa setan tidak mampu mempengaruhi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Ketika kita ditanya apakah beriman, pasti jawabannya iya. Ketika ditanya apakah bertawakal, pasti jawabannya adalah iya. Tapi ketika dilanjut apakah saudara sudah bebas dari pengaruh setan, apa jawabannya? Belum. Apakah firman Allah yang salah? Tidak. Disinilah ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Jika ada balasan dari suatu perbuatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, belum didapatkan secara sempurna jika syarat untuk mendapatkan balasan itu belum sempurna. Begitu pula, kenapa kita bisa menjawab dengan tegas bahwa kita belum bisa bebas dari gangguan dan pengaruh setan? Karena apa? Ya, iman dan tawakal kita juga belum sempurna. Dengan demikian, kewajiban kita, ya, PR kita adalah menyempurnakan keimanan dan tawakal. Tawakal bagian dari iman. Disebut di situ karena penting. Ya. Bisa dikatakan sebagai atful khos alal am lil ahamiyah. Ya. Menggandengkan yang khusus kepada yang umum karena memiliki kepentingan lil ahamiyah. Ya. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al iman yazidu wa yanqus. yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Ada al-iman al-mutlak. Ada mutlakul iman. Al-iman al-mutlak, iman yang sempurna. Mutlakul iman, iman tapi belum sempurna. Ketidaksempurnaan seperti pembahasan pada waktu lalu, di antara sebabnya adalah yang bisa mengurangi iman, yaitu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dengan demikian, mari kita pelajari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dalam rangka membimbing, membina, dan mengarahkan kita supaya iman itu naik dan meningkat. Dengan demikian, tentu konsekuensinya adalah Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kita dari siapa? Dari syaitan. Berapa kali saya berikan contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika melihat di atas ada awan, kemudian di atasnya ada singgasana berupa cahaya, ada suara yang mengatakan, "Saya adalah Allah." Awal ketika ada suara seperti itu, karena Allah Ta'ala punya sifat berbicara. Dan itu termasuk sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sehingga Allah kapan mau berbicara? Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah, terserah Allah Ta'ala. Di titik ketika mengatakan saya adalah Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan ulama di zamannya, madhabnya Hambali. Sempat tertegun lah. Tapi ketika suara itu melanjutkan ucapannya bahwa sekarang aku halalkan bagimu yang aku haramkan untuk yang lain. Zina haram, minuman keras haram, bagimu halal, bagi yang lain haram. Nah, baru di situ beliau terkejut. Beliau tersentak. Engkau adalah Allah, engkau adalah syaitan, enyalah wahai musuh Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika ditanya, kenapa engkau tahu itu setan? Cahaya tadi itu langsung gelap dan terobek-robek. Ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu. Ketika ditanya, apa jawabannya? Ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu, suara itu mengatakan, sudah 70 lebih orang semisalmu, artinya orang-orang baik yang aku gelincirkan, tapi engkau selamat. Kenapa? Diakui oleh suara itu, tidak lain setan, karena ilmumu. Nah ini, ya, ilmumu. Kemudian apa terjadi para jemaah? Ditanya Syekh Abdul Qadir, kau tahu setan? Iya. Karena apa? Syariat Nabi Muhammad ghairu mansukh, tidak mansukh, tidak terhapus. Kok bisa dia mengatakan yang aku haramkan untuk yang lain, aku halalkan untuk kamu? Ya, beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena ilmunya. Begitu pula kita belajar tauhid untuk menambah ilmu. Dari ayat satu, ayat berikutnya, hadis satu, hadis berikutnya. Dalam rangka apa? Ketika kita dihadapkan terhadap suatu perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah, kita segera ingat, ditolong oleh Allah dengan sebab ilmu yang kita pelajari. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah, dijerumuskan oleh syaitan. Sementara mereka sadar, langsung diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala para jemaah. Nah, inilah fungsi kita untuk mempelajari tauhid. Ya, surat An-Nahl 99 dan 100 tadi, surat 16, saudara boleh buka di situ. Ditanya, apakah beriman? Beriman. Apakah bertawakal? Bertawakal. Apakah sudah bebas dari gangguan dan pengaruh syaitan? Pasti jawabannya belum. Kenapa? Karena tidak sempurnanya iman dan tawakal. Ketika kita mempelajari tauhid ini dalam rangka untuk meningkatkan dan menyempurnakan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita masih membahas babul khaufi minasyirki, bab rasa takut dari kesyirikan. Ya, takut dari kesyirikan. Artinya takut terjatuh dalam bentuk apapun dari kesyirikan. Sebelumnya penulis membawa dua ayat. Ya, pertama An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagai peringatan, warning tentang bahayanya syirik. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa yang lebih kecil dari itu. Ya. Yang kedua dibawa surat Ibrahim ayat 35. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung berhala. Nah, ini dua ayat yang dibawa oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan tentu syarahnya sangat luar biasa dan luas para jemaah, sehingga memberikan kepada kita, dan sudah saya jelaskan taklik-taklik sedikit saya berikan yang mampu saya lakukan, ini menambah kepada kita pertama peringatan bahaya syirik, An-Nisa 116. Kedua, Ibrahim 35, yaitu siapa? Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Imamul Hunafa, tapi beliau takut dengan doa, ya Allah jauhkan saya dari menyembah patung. Kalau Nabi Ibrahim, apalagi kita. Kalau Nabi Ibrahim takut, apalagi kita. Nah, oleh karena itu mari kita tambah. Kemudian ditambah oleh beliau dalam hadis, ya. Meskipun di sini tidak disebut hadis dari siapa, ya. Saya mencatat itu hadis dari Mahmud bin Labid, ya. Mahmud bin Labid. Al-Ansari. Ya. Yang berbunyi, beliau mengatakan qauluhu wa fil hadis. Nah, ini lanjutannya. Jadi begini para jemaah, saya mencoba untuk menggunakan metode pertama di awal pertemuan, saya bawakan ayat atau hadis yang terkait dengan masalah tauhid. Yang kedua, kita ulang sejenak apa yang sudah berlalu dari penjelasan supaya nyambungnya itu apa? Enak gitu. Baru kemudian tadi sudah dibawakan dua ayat, lalu dibawakan hadis, ya. Yaitu apa? Wa fil hadisi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Ya. Dalam sebuah hadis kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan, perkara yang aku takutkan atas kalian, asyirku al-asghar, syirik kecil. Kalau tadi ayat dua ayat di situ masuk kategori syirik besar, sekarang syirik kecil. Karena memang dua syirik ini, besar maupun kecil, itu akan apa? Akan meluluh lantakkan amal ibadah kita. Lain asyrokta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khosirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Bisa dicatat itu. Kalau engkau Muhammad menyekutukan Allah, maka gugur semua amal perbuatanmu, semua amal ibadahmu, dan kau termasuk orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad, apalagi kita. Ini Az-Zumar ayat 65. Syirik kecil. Nabi bersabda, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak perlu. Nah, mari kita dengarkan hadis yang dibawa beliau dan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namanya sama-sama Muhammad. Yang paling aku takutkan, apa yang aku takutkan atas kalian, syirik kecil. Fasuila anhu faqala ar-riya. Lalu Nabi ditanya, apa maksud syirik kecil? Beliau jawab ar-riya. Ya. Sebelum saya jelaskan atau saya bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya sampaikan hadis ya yang lengkap. Nah, terkadang memang fima makna ya, terkadang beda redaksi, beda matan. Dalam hadis Mahmud, ini hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari ya, dalam Sahih At-Targhib di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Di mana Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya." Yaqulu Allah yaumal qiyamah idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ila man ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa'a, hal tajiduna indahum jazaa'an. Di Sahih Al-Albani dalam Sahih At-Targhib dari sahabat Mahmud bin Labid Al-Ansari, yang artinya sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku khawatirkan atas kalian, kalian di sini adalah kaum muslimin, yaitu syirik kecil, yaitu riya. Itu riya. Nah, di sini nanti Syekh Utsaimin memberikan definisi riya. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat ketika membalas manusia atas perbuatan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turaun fid dunya, silakan kalian pergi menuju kepada orang-orang yang dulu kamu riya dalam beribadah, dalam beramal, silakan kamu. Nah, ini tentu perintah seperti ini litahdid, perintah sebagai peringatan keras, coba kamu pergi ke sana. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan, dan perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di samping, di sisi orang-orang yang dulu kamu riya kepada mereka. Nah, ini para jemaah ya. Nah, disinilah para ulama memiliki perhatian yang sangat besar karena sayangnya kepada kita. Sebagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang kalian pikul, beban kalian berat bagi Nabi. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat semangat agar kalian dapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang beriman Nabi itu rauf dan rahim. Ya. Maha pengasih, maha lembut. Oleh sebab itu beliau jaga kita dengan tidak jatuh kepada syirik besar maupun syirik kecil. Dari mana? Ya, para ulama mengumpulkan para jamaah. Para ulama diberi ilham. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahayanya syirik dan pentingnya tauhid. Sehingga dikumpulkan ayat-ayat, dipilih hadis-hadis yang sahih, dikumpulnya di satu, dan sekarang kita menikmati ya, kumpulan-kumpulan tersebut yang dipandu, dibimbing oleh ulama berikutnya. Kalau Syekh Muhammad pada tahun 1200-an Hijriah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal tahun 1999. Ya, 1400 Hijriah. Di 400-an Hijriah, 200 tahun yang lalu. Dan banyak ulama dari generasi ke generasi berupaya dan berusaha untuk menjelaskan kepada kita para jemaah. Dan kita tinggal menikmati penjelasan mereka. Dalam rangka untuk apa? Tadi diantaranya, di awal selalu saya sampaikan beberapa ayat terkait dengan keutamaan tauhid, keutamaan iman, tawakal. Saudara ditanya beriman iya, tawakal iya. Apakah saudara sudah bebas dari pengaruh dan gangguan syaitan? Jawabannya tidak. Ini menunjukkan apa? iman dan tawakal kita belum sempurna. Kesempurnaan iman dan tawakal akan menentukan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat, bukan satu derajat. Allah mengangkat orang beriman dari kalian dan orang beriman bukan derajat. Nah, di mana letak derajat kita? Bagaimana kita memperbaiki iman? Baik, kemudian karena ini syarah penjelasan, dan terkadang yang namanya ulama menjelaskan bukan semau beliau, tapi berdasarkan ilmu mereka. Termasuk di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Contoh ini, apa hubungannya? Qauluhu fil hadith wa fil hadith. Adapun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu apa? Wa fil hadis, dalam suatu hadis disebutkan. Nah, tadi yang sudah kita dengarkan. Hadis siapa? Hadis Mahmud bin bin Labid Al-Ansari, ya, bin Labid Al-Ansari. Dalam suatu hadis, nah, di sini hadis diberi definisi oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-hadithu ma'udifa ilal rasul min kaulin, au fi'lin, au ikrorin, au wasfin. Hadis itu definisinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan atau ikror atau sifat. Apa ikror? Sikap diamnya beliau terhadap sesuatu. Atau apa sifat? Ada dua. Sifat khulqiyah atau khuluqiyah. Khulqiyah terkait dengan fisik beliau. Rambut beliau panjang, misalkan beliau apa kulitnya putih bersih, ya. Bagaimana beliau berjalan seperti menggulung bumi, itu bisa dilihat. Nah, ini kan apa hubungannya dengan tauhid? Nah, apakah ini melebar? Tidak. Ini beliau sampaikan. Justru apa keterangan para ulama itu memberikan tambahan ilmu pada kita, ya, seperti ikrar di sini. Ada orang mengatakan bid'ah hasanah gak masalah. Sahabat pernah berbuat bid'ah ketika membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira bukratan, ya, wa asila. Siapa yang baca tadi, kata Nabi? Saya. Malaikat berebut. Padahal Nabi tidak mengajarkan. Ini contoh bid'ah. Itu adalah ikrar, takrir Nabi. Berarti hadis. Ini salah satu bisa ambil manfaat. Ya. Apakah Syekh melebar pembahasannya? Tentu tidak, para jemaah. Ambil manfaat. Dan ini kalau mau bicara gini, terlalu luas, ya terlalu luas. Cukup sampai di sini dulu. Wal khabaru ma udifa ilaihi wa ila ghairihi. Adapun khabar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau kepada yang lain. Kalau perkataan antum, perkataan saya, khabar, ada kabar dari saudara fulan. Ada kabar, bahasa Indonesia kabar. Kita tidak boleh mengatakan hadisnya, hadis saudara fulan, hadis Ustadz fulan. Tapi hadis yang dijelaskan Ustadz fulan boleh. Sebab kalau hadis itu disandarkan kepada siapa? Nabi. Kalau khabar, kabar bisa Nabi, bisa yang lain. Wal atharu ma udifa ila ghairir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar disandarkan kepada selain rasul, ai ila sahabi faman ba'dah, bisa kepada sahabat, bisa kepada orang setelah sahabat. Itu namanya asar. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan perkataan penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fil hadis. Nah, dalam suatu hadis, hadis itu apa? Dijelaskan di sini. Kemudian diberi perbandingan khabar. Diberi perbandingan lagi asar. Ini semua pembicaraan dalam mustalah hadis, tapi dibawa di sini dalam rangka untuk ziyadah al-ilm, menambah ilmu kita, ya. Illa idza quyida, kecuali kalau ada asar diikat. Faqila wa fil asar an Rasulillah. Dalam satu asar dari Rasulullah. ma fayakunu ala ma quyida bihi. Maka hal ini tergantung ikatan yang diberikan kepadanya. Ini para jemaah, ini beliau masih menjelaskan definisi apa? Hadis yang dibawa oleh penulis kitab tauhid siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pensarannya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Karena yang menyebar di flyer, di pengumuman pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Supaya ini urut dan supaya tidak terjadi confuse, ya. Ini saya jelaskan seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang hadis akhwafu ma akhafu alaikum al-khitabu lil muslimin id al-muslimu huwalladhi yukhafu alaihi syirkul asghar wa laisa li jami'in nas. Adapun sabda Nabi, yang paling aku takutkan, apa yang aku khawatirkan atas kalian, al-khitab, pembicaraan ini lil muslimin. Kalian dimaksud ditujukan kepada orang-orang Islam. Apa maksudnya para jemaah? Kalau orang kafir, orang musyrik sudah tidak perlu, sudah gugur dengan sendirinya dengan syirik besar. Paham di sini? Adapun orang Islam dikatakan Islam karena dia bebas dari syirik besar. Tapi belum bebas dari syirik kecil, belum tentu bebas dari syirik kecil. Nah, di sini di bawah hadis itu kenapa? Karena penting. Karena bisa menggugurkan amal meskipun tidak mengeluarkan orang dari Islam. Namun bisa kapan? Ada penjelasan beliau, ya. Id al-muslimu huwa alladhi yakhafu 'ala syirkul asghar. Jadi orang Islamlah yang dimaksud oleh Nabi yang beliau khawatir dari syirik kecil. Walaisa li jami'in nas, bukan untuk semua manusia. Tapi surat Al-Baqarah 1:22 untuk semua manusia. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini untuk semua manusia. Wahai manusia, semua. Berarti dakwah tauhid bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Yang telah alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Menurunkan air hujan untuk keluar tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu kamu jangan membuat tandingan untuk Allah sementara kalian menyadari tahu. Nah, ini untuk semua. Dan orang yang bebas dari syirik besar belum tentu bebas dari syirik kecil. Tapi orang yang bebas dari syirik kecil sudah pasti bebas dari syirik besar. Oleh karena itu syirik kecil ini, kata beliau, tujuannya kepada kaum muslimin, bukan untuk semua manusia. Untuk siapa? Ketika berbicara untuk sahabat, meskipun sebab ya turunnya sababul wurudnya untuk sahabat, bukan berarti untuk mereka saja. Ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah diambil karena keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Nah, ini perhatikan. Selanjutnya qauluhu ar-riya. Ya. Sabda Nabi, riya. Riya itu mustaqqun minar ru'ya. Masdaru ra'a yura'i. Wal masdar riya'an. Kaqatala yuqatilu qitalan. Ar-riya itu mustaqqun, ya. Mustaqqun itu ada isim mustaq, ada isim jamid. Mustaq itu ya pecahan. Kalau jamid baku. Ya, kalau mustaq pecahan dari ar-ru'yah. Ya, ru'yah itu melihat. Kalau riya dari masdar dari ro'ayu ro'i, memperlihatkan. Ya, memperlihatkan. Ya, masdarnya riya, fi'ilnya ro'ayu ro'i, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Tapi mustaqun dari ru'ya, seperti lafdul jalalah Allah. Ada mengatakan jamid baku, ada mengatakan mustaq pecahan, dan si baweh ahli bahasa ya, yang didukung oleh Ibnu Qayyim itu adalah pecahan dari kata aliha ya lahu ilahan, itu Allah. Ai ma'luhun, ai ma'budun, yang disembah. Nah, itu lafaz Allah Ta'ala. Ya. Baik, selanjutnya warriya an ya'budallaha. Ya, an ya'budallaha li yarahun nasu fayamdahuhu ala kaunihi abidan. Riya adalah seseorang beribadah kepada Allah agar manusia melihatnya. Fayamdahuhu, kemudian mereka manusia memujinya. Ya, ala kaunihi abidan, agar dia disebut sebagai abid, yaitu ahli ibadah. Jadi riya itu adalah orang beribadah kepada Allah tujuannya satu, agar manusia melihat dia, agar melihat. Oh, berarti apa? Pamer. Kemudian setelah melihat dia, agar ada kelanjutannya. Supaya apa? Memuji. Nah, supaya dipuji. Dipuji ala apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan ala kaunihi abidan. Bahwa dia itu seorang abid, seorang hamba. Sekarang sudah riya, salah paham. Saya suka ke masjid. Saya suka ibadah biar dikatakan so alim. Bukan so alim, so abid, di sini abid. Itu pun riya kalau begitu. Sudah riya salah. Sudah riya salah. Biar dikatakan alim. Pergi ke masjid ibadah yang rajin. Abid, itu pun kalau tujuannya agar dipandang manusia, kemudian manusia memuji dia, itu apa? Riya. Disuruh oleh Allah Ta'ala, ya, fanduru ilal ladina kuntum turaun, idhabu ilal ladina kuntum turaun, fanduru ilaihim, hal tajiduna indahum jaza. Silakan kamu pergi ke mereka yang kamu dulu riya, apakah kamu dapat balasan di sisi mereka? Berat para jamaah, berat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Bari banyak doa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya. Wa laisa yuridu an takuna al-ibadatu lin-nas. Orang riya bukan mereka yang menginginkan ibadah yang dia lakukan untuk manusia, bukan. Tapi dia ibadah kepada Allah, satu. Yang kedua, ingin dilihat orang. Yang ketiga, supaya orang memuji. Nah ini. Jadi ibadahnya kepada Allah. Walaisa yuridu antakunan ibadah linnas. Bukan ibadahnya karena manusia. Bukan untuk manusia, bukan beribadah kepada manusia. Apakah ada orang beribadah kepada manusia? Ya ada. Dan ditegur keras oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Makana li basharin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwa. Ya. Dalam surat. Makana li basharin. Ya. Surat Al-Imran 79. Maka nali besyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum ya kunu ibadan li min dunillah walakin qulu kunu rabbaniin ya bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Surat Al-Imran 79. Tidak pantas bagi manusia, seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, hukum ya, dan kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku ya, selain Allah Ta'ala. Tapi yang pantas untuk mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba Allah yang rabbani. Ini berarti ada, ini berikan peringatan ya. Bahkan Nabi Isa ditegur oleh Allah ya, ditegur ya, dalam surat Al-Maidah 119, wa idz qala Allahu ya Isa bana Maryam anta qulta linnas ya ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa, Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan hal itu, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau aku mengatakannya pasti engkau tahu, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Nah, berarti orang nyembah orang ada, nyembah harus sujud ya, tidak harus sujud para jemaah. Nah, orang riya bukan seperti itu. Orang riya adalah beribadah kepada Allah agar orang lihat, dismuji, itu namanya riya ya. Wa laisa yuridu an takuna ibadatu linnas, bukan tujuannya, bukan keinginannya ibadahnya kepada manusia dan untuk manusia, ibadahnya kepada Allah. Tapi tujuannya manusia lihat dan memuji. Li'annahu law arada dzalik lakana syirkan akbar. Karena sesungguhnya kalau ada orang beribadah untuk manusia, maka itu termasuk syirik besar. Ya, syirik besar. Tentu bukan hanya manusia saja. Allah menegur malaikat, ya. Apakah kamu dulu mengajak manusia nyembah kalian? Tidak ya Allah, bahkan mereka nyembah jin, bal ya'budunal jin. Ya. Dalam surat Saba, surat 34 ayat 41. Ya, saya bacakan. Wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu yabudun. Ketika Allah mengumpulkan manusia, semua makhluk, malaikat, jin, di hari kiamat, Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apakah kalian dulu ya minta disembah oleh manusia? Qalu subhanak, sama dengan Nabi Isa, qalu subhanak. Apa kata malaikat? Masuci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau penguasa kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka menyembah jin ya. Aktaruhum bihim mu'minun, kebanyakan manusia berpercaya kepada jin. Nah, ini itu syirik besar ya. Wadhahiru anna hadza ala sabilit tamtsil. Dohir hadis ini sebenarnya sebagai contoh saja ya. Wa illa faqad yakunu riyaan wa qad yakunu samaan. Kalau tidak bisa juga masuk riya, juga bisa masuk apa? Sama, yaitu memperdengarkan, ya. Dan Nabi bersabda, man sama'ah sama Allah, ya. Ada yang mati, ada yang matiin. Ya, man sama'a sama Allah. Dalam satu hadis, yaitu hadis Jundub bin Abdullah, man sama'a sama Allah bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Rawahul Bukhari, nomor 6499. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya. Barang siapa yang menampakkan amalnya, maka Allah akan menampakkannya. Ya. Jadi loh, kamu dulu riya, kamu ini dulu memperdengarkan. Nah sekarang ini para jemaah, orang ingin viral. Bagaimana supaya buat konten bisa viral? Ya, kalau perlu umroh, lupa untuk difoto pakai baju ihram lagi. Doa depan Ka'bah, kalau perlu kasih air zam-zam di matanya biar kelihatan seperti menangis. Kemudian di-share, kemudian dibagi-bagikan. Nah ini, ya tentu ini tidaklah, tidak benar. Oleh karena itu, ini para ulama menjaga kita para jamaah. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita. Agar kita apa? Agar kita berhati-hati. Ya. Itu menunjukkan apa? Sayangnya mereka. Seperti Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalau kita dengarkan ayat-ayat ini merinding ya, karena Rasulullah itu sangat berat dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang jadi beban kita. Sehingga beliau benar-benar menyampaikan. Tapi itu kan berserakan di banyak kitab. Dulu di pelepah-pelepah kalau ayat Quran jadi mushaf di masa Umar, di mushaf di Utsman. Kalau hadis berada di dada-dada para sahabat, datang sekian kilometer dikumpulkan ulama hadis, Imam Bukhari mengumpulkan berjalan sekian mil, ya. Seperti juga siapa? Baqi bin Makhlad datang ke Baghdad dari Andalus, dari Spanyol, jalan kaki. Dari Spanyol jalan kaki ke Baghdad. Coba ini. Jalan kaki ke Baghdad. Saya lihat di Google Map berapa kilo? 4000 kilo. Wah. Sesampai di Baghdad mau ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad di penjara, rumah. Bertemu di masjid dengan Yahya bin Ma'in, seorang ahli hadis. Tanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Imam Ahmad. Oh, Imam Ahmad ahli hadis. Akhirnya bersemangat datang ke rumahnya. Imam Ahmad gak bisa keluar. Kamu mau apa? Saya mau belajar hadis. Saya gak bisa keluar. Tapi ada caranya. Kamu menyamar jadi pengemis. Setiap hari dapat satu hadis, dua hadis. Begitu semangatnya. Dan hadis itu dikumpulkan oleh para ulama. Kemudian ada di Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, ada di Sahih Muslim, ada di Nasa'i, Tirmidzi, dan semuanya. Lah kalau kita buka kitab-kitab itu, para jemaah tebel-tebel. Kemudian urutan-urutannya dipilih, diberi ilham oleh Allah Ta'ala para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Barokah sampai sekarang, keberkahan tauhid itu dipilih hadis-hadis itu. Disajikan kepada kaum muslimin. Ulama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi memberikan syarah, memberikan penjelasan supaya mudah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan saya sini sampaikan kepada teman-teman yang belajar di ma'had agar mengumpulkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin karena bahasanya sederhana, mudah dipahami, kemudian taksilul ilminya kuat di dalam menyampaikan secara mendasar tentang ilmu sehingga orang itu mapan dalam usul itu, mapan pertama. Termasuk sini riya ini. Coba definisi riya. Ya. Riya adalah ibadah kepada Allah dengan tujuan dilihat oleh orang agar manusia memujinya. Itu riya. Supaya disebut sebagai abid. Ya, bukan orang beribadah untuk manusia, tapi ibadahnya kepada Allah. Ya. Ada tidak orang beribadah kepada manusia? Ya, ada tadi, kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Ada juga yang menyembah jin. Nah, itu baru syirik besar. Adapun hadis ini wadhahir anna hadza ala sabilit tamtsil. Hadis ini hanya sekedar contoh. Contoh apa? Di riyanya. Wa illa kalau tidak faqad yakunu riyaan wa qad yakunu samaan. Bisa riya, bisa yaitu samaan, yaitu ingin didengarkan. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Ai yaqsudu bi ibadatihi an yasma'ahun nas fayasnu alaihi. Jadi tujuan ibadahnya agar orang dengar. Ya, karena kita punya alat, punya media diberi oleh Allah Ta'ala untuk mengelola dan memahami informasi dan data ini dan ini. Ya. Ah, inilah sebagai mesin terakhir. Kalau enggak bisa lihat, hanya dengar, bisa banyak ulama yang buta. Tapi ininya melek. Tapi kalau sudah ininya enggak dengar, hanya melihat, susah, harus pakai braille. Anak-anak jangan mainan lampu ya. Jadi matikan. Apa di bawah ini? Atau tidak kuat? Ya. Baik, para jemaah. Ya. Nah, di sini ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar atau didengarkan. Tapi ingat, bahwa kita diberi tiga, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Apapun ini umum ini, nakira fi syakin nafi, apa saja tidak tahu. Kemudian Allah ngasih pendengaran, ngasih penglihatan, ngasih hati yaitu akal. Tujuannya supaya bersyukur. Mata agar dipandang oleh Allah. Telinga agar didengar hanya oleh Allah, bukan untuk manusia. Siapa yang mengelola hatinya? Ya, hatinya. Walaqad darana di jahannam katsiran minal jinni wa insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Surah Al-A'raf, ya, ayat berapa itu? 174 kalau salah, silakan dibuka. Bahwa Allah memenuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia sebagai bahannya. Kenapa? Punya hati tidak dipakai memahami ayat Allah. Mari pahami tentang syirik besar, syirik kecil. Karena itu utama. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Punya mata tidak dipakai untuk melihat ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya. Sampai di sini dulu kita rehat untuk adzan. Ya. Kalau rojak langsung. Kalau ini mungkin bisa apa namanya tertunda sedikit. Afwan ini. Silakan adzan lebih dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Para jemaah, adapun orang yang melakukan kebaikan, ya, kemudian manusia memujinya, ya, maka ini tidak termasuk riya, ya. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Muslim, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaih. Qala tilka ajil busyrul mu'min, ya, rawahu Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Rasul ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasul, ada orang, ya, melakukan kebaikan, ya'malu al-amal minal khair. Nah, kalau di sini sabda Nabi ya'malu amal khair, lalu dipuji manusia, manusia memujinya, apa kata Nabi? Itu merupakan ajil busyrul mukmin, kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan di dunia ini, belum nanti di akhirat. Nah, ini. Karena apa? Dia ya'malu al khair, ya'malu al amal minal khair. Dikatakan khair amal itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kalau terpenuhi dua syarat, al ikhlas wal ittiba, baru khair. Ini sudah terpenuhi ikhlas ittibanya, lalu orang memuji. Apa kata Nabi? Tilka ajil busyrul mukmin, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Nah, ini para jemaah, bagi orang beriman. Nah, mari kita jaga. Sebab apa? Kalau yang jadi tujuan adalah dunia, bisa dapat bisa tidak, ya, ingin dipuji bisa dicela, ya, dan yang pasti tidak dapat bagian dari akhirat. Maka na yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Surat Al-Isra ayat ke-18. Mangkana yuridul ajilata, barang siapa menghendaki dan menginginkan al ajilah, balasan segera, ajalna lahu, apa kata Allah, aku berikan segera, tapi ingat dengan catatan, ajalna lahu fiha manasya liman nurid, apa yang kami kehendaki dan siapa yang kami inginkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam keterangan yang lain, saya lupa tempatnya di mana, tapi saya ingat betul penjelasan beliau. Di sini muqayyadu bil masyiah. Orang yang menghendaki balasan segera di dunia itu terikat dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala akan memberikan balasan di dunia bagi apa yang Allah kehendaki dan siapa. Apa dan siapa. Maaf, saya berikan contoh misal. Orang sholat di stop pertama, 3 orang atau lebih, A, B, C, D dan seterusnya. A ingin menjadi menantunya orang kaya. Ternyata apa? Lamaran ditolak, dukun bertindak. Akhirnya syirik juga, ke syirik besar. Ya. Kemudian yang kedua, ingin dipuji orang. Ternyata dicela. Yang ketiga, ingin jadi marbot. Wah, karena kosong marbotnya, dapat. Artinya ketiga-tiganya ketika sholat ada tujuan lain, ya. Ternyata apa? Yang satu nggak dapat, yang lain bisa dapat. Siapa dan apa? Siapa? Oh, si A nggak dapat. Yang dapat apa? Si C. Apa dapatnya? Oh iya, tuh pengen jadi marbot. Misalnya contoh, maaf, jangan sampai salah paham, ya. Nah, artinya orang yang tidak ikhlas belum tentu dapat yang diinginkan. Seandainya dapat yang diinginkan, thumma ja'alna lahu jahannam, kami sediakan baginya neraka jahannam, baik yang dapat atau yang tidak dapat. Yaslaha madmuma madhura, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina, para jemaah. Ini sayangnya para ulama kepada kita, ya. Dan kita naik turun. Nanti disebutkan Rokaat pertama ikhlas. Rokaat kedua datang orang berpengaruh, bos kita. Wah, langsung udah kayak orang kedinginan. Udah beda. Nanti jelaskan saya Muhammad contoh. Sampai contoh nyata dijelaskan oleh beliau. Ya. Nah, ini para jemaah. Saya lanjutkan sedikit. Ya. Fahadha dakhilun firya. Jadi orang yang beribadah ingin didengarkan manusia, masuk riya. Lu kan ingin didengarkan Pak Ustaz. Kalau riya ingin dilihat. Inilah beliau mengatakan fatta'biru birriya mim babit ta'bir bil aghlab. Ini kaidah penting ini. Ya. Yaitu at-ta'bir bisyai, ya. Huwa ta'bir bil aghlab, bisa jadi kaidah, ya. Mentakbir yaitu mengungkap dengan riya dalam hadis ini, ya, yaitu riya yang kutakuti. Itu tujuannya dalam rangka mengungkap dengan ungkapan bil aghlab yang ghalibnya, umumnya. Umumnya. Nah, makanya banyak hadis yang seperti itu para jemaah, semisal itu. Contoh, ya. Apa contohnya itu? Hadis Ibnu Umar dari Abu Daud. Astagfirullah, ya. Idza akhadtum apa hadisnya? Ya. Contoh lain apa? Innal muflis min al-muflis, ya al-muflis. Betul, di antara al-muflis. Atadruna al-muflis? Faqalu ya al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alai ukhida min khotayahum faturihat alai thumma turiha finnar. Rawah Muslim. Nabi bertanya, contoh ini, tahukah kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut dari kami, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku, yang datang pada hari kiamat, dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Si haji gak ada, ngaji gak ada, umroh gak ada. Nah, di sini sholat, zakat, dan puasa mimbabit tamsil, mimbabil aglab, umumnya. Bukan berarti hanya itu saja. Ini contoh. Ya. Idza tabayatum bil inah wa hatum atnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Ini faedah yang kita ambil para jemaah dari keterangan ulama. Kalau kalian berjual beli dengan inah itu riba. Memegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad. Ini mimbabi tamsil, contoh saja. Maka Allah Ta'ala akan menghinakan kalian, dikuasai, dicengkram oleh kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini contoh. Apa contoh ini yang saya pernah saya baca, tapi saya lupa tempatnya, Syekh Albani menjelaskan. Ini hanya sekedar contoh. Maksudnya, riba adalah yang diharamkan. Sementara yang diharamkan ini bukan hanya riba yang merajalela, zina juga ya, judi juga ya. Nah, ini mimbabit tamsil. Kemudian senang dengan dunia, cinta dunia. Itu yang dipakai ekor sapi, menggak ekor sapi. Sekarang yang dipegang ekornya alpat, ya, bukan hanya ekor sapi. Ya. Kemudian meninggalkan jihad, bukan hanya jihad yang ditinggalkan, tapi apa? Banyak sholat dan semuanya. Artinya kalau yang haram merajalela dilakukan, yang wajib banyak ditinggalkan, cinta dunia merajalela. Nah, ini maksudnya ke sana para jemaah, ya, tidak hanya dohirnya. Ini beliau katakan fatta'bir birriya mimbabit ta'bir bil aghlab. Ungkapan dengan riya di sini dalam rangka menjelaskan umumnya orang itu riya, tapi ada yang enggak riya, ingin didengarkan. Ya, ingin didengarkan. Contoh pakai suara misalkan. Ya, ngaji yang enak kemudian dikirim suara itu. Nah, itu dengarkan. Apakah masuk riya? Masuk riya. Cuman masuk sum'ah gitu ya, sum'ah. Amma in arada bi ibadatihi an yaqtadiyan nasu bih fiha falaisa hadza riyaan. Adapun kalau ada orang beribadah tujuannya agar orang lain mencontoh, maka tidak masuk riya. Itu tidak masuk riya. Maaf nih, misal tadi saya bacakan dengan keras doa setelah azan. Biasanya kan langsung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan alladhi wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam Muhammadan alladhi wa'atta. Nah, kita bacakan selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya meskipun belum tidak dijelaskan sudah bacaan selawat. Paling tidak karena kita biasa ngaji, benar enggak Ustaz ada dalilnya? Coba cari dalilnya. Kan begitu. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh seorang ustadz, misalkan seorang pengajar, yang berkaitan dengan ibadah, ucapan maupun perbuatan, yang berkaitan dengan ibadah, antum tidak ngerti dalilnya, langsung tangkep. Ini ada dalil apa tidak ini, dicari. Ya. Kalau sudah percaya penuh, karena memang dia biasa, orang itu dikenal, ya kalau dia bicara dengan dalil, dia berubah dengan dalil, udahlah, saya tutup mata dulu, saya ikutin, gak ada masalah. Ya, selanjutnya tanya. Nah, begitu. Nah, maka di sini kata beliau, amma in arada bi ibadatihi an yaqtadiyan nasu bihi fiha falaysa hadza riyaan. Adapun kalau ada orang dengan ibadahnya tujuannya agar orang lain mencontoh dia, maka ini tidak termasuk riya. Ya. Bal hadza minad da'wati ila Allah azza wa jal. Bahkan ini termasuk dakwah, ngajak orang kepada Allah. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa'altu hadza litatammu bi wa ta'allamu salati. Ini hadisnya panjang ini ya. Aku lakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari salatku, yaitu Nabi naik di atas mimbar, salat di atas mimbar. Itu panjang hadisnya. Panjang hadisnya. Ya, saya sudah catat, tapi kalau dibaca terlalu panjang. Diambil syahidnya saja. Agar apa? Kalau kita bisa beri contoh sama anak-anak kita, sama istri, istri sama suami atau yang lain, bisa, bukan riya. Jangan sampai, mas kenapa kok tidak sholat ke masjid, mas laki-laki, oh maaf pak, saya takut riya pak. Ya, justru kata Al-Fudhal bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Ya, wal amalu lin nas syirkun. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Apa kata Al-Fudhal bin Iyad? Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Adapun ikhlas, Allah selamatkan engkau dari keduanya. Nah itu. Ya. Maka ini penting supaya kita tidak merugi. Kul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya? Dialah orang tersesat dalam kehidupannya, tapi dia telah menyangka sudah melakukan yang terbaik. Wal iyadu billah. Ya. Barangkali sampai di sini nanti pembagian riya ada dua. Ya, ya inilah yang namanya syarah. Kemudian taklik dari ustaz itu. Sebab kalau ada istilah textbook, ya cukup sebenarnya penjelasan Syaikh Utsaimin, tapi terkadang perlu ada taklik. Ya, perlu ada semacam penjelasan-penjelasan kecil, ya tergantung kemampuan yang menjelaskan syarah al-qaulul mufid, ya. Tidak ada rotan, tidak ada apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, ya biasanya memang kalau tauhid banyak ada istilah ifadatul khobar, ada istilah apa istilahnya satunya, ifadatul khobar, ada, aduh lupa saya, apa, lazimul faidah, betul. Kalau lazimul faidah dengan ifadatul khobar beda. Kalau ifadatul khobar itu menambah faidah baru. Kalau ini banyak-banyak, lazimul faidah, menguatkan faidah yang kita tahu. Makanya kalau kajian tauhid jarang pertanyaan, tapi besok bulughul maram kalau dituruti, gua sudah habis waktunya untuk tanya. Nah, itu. Ya, karena itu lazimul faidah ada dalam bahasa balaghahnya. Ifadatul khobar itu memberi berita yang baru. Kalau tauhid semua paham secara global, globalnya paham. Namun rinciannya ini tadi An-Nahl 19 dan 100, tolong itu diingat-ingat. Nah, rincian itu pun juga tingkat-tingkat. Ada yang bisa menghafal ayatnya sehingga menyatu dengan darah dagingnya, ada yang paham makna global, ada yang paham detail, juga bertingkat-tingkat ketika sudah diberikan secara tafsirnya. Ada yang pakai apa Pak dalilnya? Ya pokoknya dalilnya tauhid ada di Quran. Ya di Quran memang ada. Yang mana? Nah, yang mana inilah kita ngaji. Jangan pokoknya ada. Pokoknya jangan syirik deh. Tidak begitu, tidak hanya cukup itu. Kalau cukup begitu buat apa Syekh Utsaimin mensarah? Kan begitu. Nah, ini detail. Ini manfaat besar bagi kita semua, saya dan Anda semua para jemaah sekalian. Ya, agar kita selalu muhasabah, mawas diri. Agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kan sayang. Sia-sia. Ini menunjukkan betapa sayangnya para ulama pada kita. Nyusun sedemikian rupa. Disarah sedemikian rupa. Dijelaskan sedemikian rupa. Ya. Sebab apa? Misalkan, sholat 2 rakaat. Rakaatai qoblal fajr khairun minat dunya wa mafiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya pernah diceritakan oleh seorang kolonel. Dia waktu itu pas pampres dia, Pak Ustaz, saya punya cerita. Sepertinya cerita dia, tapi dia cerita untuk seperti orang lain. Ya, dia bilang begini. Waktu itu orang tuh nginep di hotel di Jogja malam-malam, minta tukang beca untuk ngantar dia keliling kota Jogja. Dia keliling. Tiba waktu subuh, tukang becaknya bilang, Pak, minta maaf, saya tidak bisa ngantar Bapak, ya, untuk selanjutnya. Loh kenapa Pak? Tolong Pak, ngantar sampai selesai Pak. Saya belum selesai. Ini saya tambahin 1 juta, becak tambah 1 juta loh, ya, bukan Grab. Ini becak. Enggak Pak, ada 2 rakaat. Lebih baik dari dunia dan isinya. Wah mantap jawabannya tukang becak. Ya, dorongan lebih baik dari dunia dan isinya. Wah terketuklah orang itu. Baik Pak kalau begitu kita sholat ya. Sholat. Habis sholat, yang naik becak ini bilang, Pak boleh enggak saya ke rumah Bapak? Boleh Pak. Sampai di rumah, saya apa namanya, terketuk hati saya ketika Bapak bicara begitu tadi. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. 1 juta begitu tukang becak dilempar. Gak mau. Pak, saya ngajak haji Bapak sama istrinya. Oh, lebih dapat lebih banyak. Saya ajak Bapak dan istri untuk naik haji. Siapa ini para jemaah? Ya, kalau karena Allah, karena Allah. Mangkanatid dunya hammahu farqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa attatu ad-dunya wa hiya raghimah. Nabi bersabda, barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah akan jadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan untuknya. Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, Allah akan tolong urusannya dan Allah akan jadikan rasa cukup dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Mas, kenapa Anda jujur, Mas? Jual barang ini branded, Pak. Jaga jaga brand, jaga customer, berarti bukan karena Allah. Kenapa Anda kok jujur, Mas? Sekarang orang jujur bisa masih terbujur. Oh iya, karena gak boleh bohong. Ketika gak boleh bohong, dia barang kualitas dia jaga. Bukankah customer juga dapat? Dia juga dapat. Sehingga apa akhirnya? Harus inden ya. Kalau bayar sebelumnya apa namanya? Inden. Kalau pesan barang, bayar dulu. Apa namanya? Inden. Padahal harus antri, bayar dulu, gak apa-apa. Terhina. Bukankah demikian? Nah ini para jemaah. Itulah ya, dibalik semua apa yang dilihat para ulama. Sehingga kita merasakan getaran-getaran manfaat yang besar. Yang bisa menggugah hati kita semua. Untuk selalu istiqomah. Ya, meskipun susah istiqomah. Ya. Fastaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian, tapi kalian enggak bakal mampu, tapi berusaha. Allahumma inni as'alukal istiqomah. Doanya siapa? Al Hasan Al Basri. Tetap para jemaah. Apa istiqomah kata Abu Bakar? Tidak syirik, tauhid. Apa istiqomah kata Ibnu Abbas? Menjaga yang wajib. Nah itu istiqomah. Ya, semoga bermanfaat sampai di sini dulu. Dan Allah menjaga, semoga Allah menjaga kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik syirik besar yang kita tidak tahu atau yang kita tahu atau syirik kecil yang kita tidak tahu. Ada pertanyaan? Biasanya untuk tauhid jarang ada pertanyaan dan saya berterima kasih kalau enggak ada pertanyaan. Ada? Ayo silakan. Siapa? Siapa dari? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa suami istri itu harus dalam pergaulan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka istri-istri itu dengan ma'ruf. Ya, ma'ruf sesuai dengan uruf. Istri butuh nafkah lahir dan batin. Laki-laki disebut laki-laki karena apa? Nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, itu satu. Nafkah lahir. Kemudian juga wanita itu juga perlu nafkah batin di sini. Dan ulama menyebut kaum wanita itu lebih sabar bawah perut daripada perut. Yang ternyata bukan hanya wanita semua. Nah, itu rahasia yang diketahui iblis ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian ditinggalkan, lalu iblis lihat. Dan iblis mengatakan, oh punya perut. Innahu huliko holkon laita malak. Telah diciptakan makhluk yang tidak bisa mengendalikan diri karena punya perut. Dan wanita itu, para ulama menjelaskan, lebih sabar urusan bawah perut daripada urusan perut. Nah ini. Nah sekarang ini urusan bawah perut. Hafsah ditanya sama Umar, berapa lama gak sabar wanita itu? Maaf, umurnya gak salah, 4 bulan ya. Atau 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Tidak sabar. Akhirnya pasukan perang itu dipulangkan setelah 4 bulan. Itu. Nah, dengan demikian, ya, apakah wanita tersebut boleh minta cerai, boleh nuntut cerai, ya? Kita lihat di antara dalil yang ada, ya, yaitu ya, istrinya Rifa'ah, hadisnya sangat panjang, di mana istri Rifa'ah ini mentalak istrinya, lalu dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair Al-Quradi, ya. Nah, setelah dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair Al-Quradi, istrinya Rifa'ah ini ingin rujuk kembali pada suaminya yang pertama, karena sudah talak tiga, harus kawin lagi. Kenapa? Karena, maaf nih, memberikan permisalan, miliknya Abdurrahman bin Zubair kecil seperti ujung baju. Paham ya? Gak perlu dijelaskan lagi kan? Nah, kemudian ingin kembali karena merasa gak puas. Nah, berarti kan kebutuhan biologis, ya. Ah, kamu ingin kembali pada Rifa'ah? Iya. Gak bisa, harus berhubungan dulu, ya. Hatta apa? Hatta taduki usailatahu wa taduki usailataki, sampai kamu bisa merasakan madunya Abdurrahman bin Zubair dan dia juga bisa merasakan madumu, alias apa? Berhubungan. Abdurrahman bin Zubair gak terima dikatakan begitu, saya jantan, saya bawa nih anak saya nih, dua ini dari istri yang lain. Nah itu, kemudian Nabi mengatakan begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ketidakpuasan itu bagi ini boleh wanita untuk, apalagi tidak sampai digauli, ya. Namun kalau bisa bersabar mengalah atas haknya, ya boleh-boleh saja. Karena itu hak. Karena itu masalah hak. Ya, itu hak. Ya. Kalau hak tanazul anil hukum, hukumnya boleh. Tapi biasanya kalau urusan perut karena di orang kaya bisa. Tapi kalau di bawah perut bisa berzina dan seterusnya, maka seharusnya setelah upaya dan upaya dilakukan, kemudian istri tidak bisa bersabar, seharusnya ini harus mendatangkan atau konsultasi, ya, konsultasi. Dan juga tidak ada salahnya masuk dalam ayat, fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau khawatir keduanya pisah, utus hakim dari pihak istri, hakim dari pihak suami, ya, sehingga konsultasi. Kalau memang tidak bisa disembuhkan, seharusnya memang harus bisa memaklumi, ya. Karena dalam dengan demikian tidak bisa memenuhi haknya, dan itu khotir, bahaya. Bisa orang berbuat zina, ya, bisa zina. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang kedua tadi tentang cukup. Apa yang kedua tadi tentang apa? Ya, yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya menikah saat istri meninggal dalam masa iddah? Di masa iddah? Ya, ya enggak boleh. Ya. Tidak sah. Ada nikah namanya fasakh, rusak. Ketika orang itu murtad. Kemudian ada dikatakan batil ketika dalam ihram sebagai muhrim, bukan mahram ya, muhrim dalam keadaan ihram. Kemudian dikatakan fasid menikahi mu'taddah, ya, bisa dibuka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 235, ya. Panjang, saya ambil syahidnya saja. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabah ajalah. Tolong dibacakan terjemahannya. Saudara Ahmad, Al-Baqarah 235. Menikah orang yang dalam masa iddah, ya, silakan. Al-Baqarah 235. Baca terjemahannya saja dulu, biar panjang masalahnya itu. Tidak ada dosa darimu atas atas dibilang untuk meminang perempuan-perempuan atau meminang nikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut hidup mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patuh atau sindiran. Jangan pula kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Nah, sebelum habis masa iddah, terus lanjut. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengetahui. Jadi, kalau orang ada wanita berselisih sama suami, berakhir di ujung perceraian, antum gak boleh aku tunggu jandamu. Gak boleh. Ya, gak boleh itu. Ketika orang itu masa iddah, akan aku nikahi kamu. Gak boleh. Karena dia masih masa iddah. Masih istrinya orang. Masa iddah itu berada dalam rumahnya. Rumahnya suami. Tetap dapat nafkah. Kalau suami meninggal, dapat waris. Ya, dapat waris. Dan suami berhak untuk rujuk. Ya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Suami lebih pantas untuk kembali. Enggak boleh nolak kecuali habis masa iddah. Baru boleh. Dan ketika masa iddah, enggak boleh kita, udah, tenang aja. Ada nih. Enggak boleh. Tenang aja, jangan sok jagoan gitu. Ah, tapi kalau dengan sindiran boleh. Semoga dapat lebih baik. Amin salam begitu. Itu boleh. Ini Quran mengatakan, "Wala junaha 'alaikum ya fima arattum bih min khidbatin nisa." Nah, boleh. Ini ta'rid dengan sindiran kinayah. Seperti diantaranya, mudah-mudahan dapat lebih baik. Sambil senyum-senyum. Ya. Nah, tapi kalau jangan khawatir, kutunggu jandamu. Jangan khawatir, ada ini, tenang aja. Itu enggak boleh. Ya, paham ini para jemaah ya. Nah, apalagi menikah dalam masa iddah. Haram. Dan itu batil. Apa fasid atau batil? Ya, karena ada ulama membedakan antara fasid dan batil. Ya. Pada akhirnya sama kata Syekh Utsaimin. Kalau murtad fasah rusak gitu. Dan dosa dia. Karena masih istrinya orang. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru. Wanita-wanita talak itu menunggu masa iddah selama 3 kali masa haid atau suci. Ya, ini khilaf. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni kita dari kesalahan, apakah itu dosa besar, syirik besar, dan juga syirik kecil. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati kita qalbun salim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.